Maafkan aku belahan hati. Tak ingin ku hianati kasihku padamu, namun ku tak kuasa. Dia hadir tanpa aku minta, tapi dirimu pun tahu yang namanya cinta tak bisa disalahkan. Perlahan hangat pun menghilang, tak mampu ku pertahankan cinta. Maaf bila ku harus memilih dia, bukan aku tak setia, namun cinta tak bisa terpaksa. Izinkan aku untuk melangkah bersamanya. Maaf ku mencintainya melebihi cintaku padamu. Maafkan kasih, kau bukan yang ku pilih. Maafkan, ku harus pergi.